patung kardus berbaring di lantai dingin di emper pertokoan di lorong remang-remang. Semilir angin dingin tanpa selimut kain di bawah rintik hujan. Mata ini terpejam. Selalu berkawan duka, kemanapun berjalan, orang memandang hina. Jalan orang memandangi.